Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kita masih melanjutkan insyaallah taala bab yang ke-9. Padanya terdiri 3 hadis dan kita baru selesaikan hadis yang pertama dengan urutan hadis yang ke-18. Hadis itu melalui jalan sahabah Abu Darda radhiyallahu taala anhu Bab yang disebutkan oleh al-Imam Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab tentang yabur waliday ma lam yakun ma'asiyah, berbuat baik kepada kedua orang tua selama tidak mengandung kemaksiatan. 6. Sekian bab dari hadis yang pertama sampai bab ini dan masih berlanjut bab-bab berikutnya ke depan. Masih berkaitan dengan bagaimana kita bermuamalah terhadap kedua orang tua kita. Maka di sini beliau ketengahkan secara khusus, berbuat baik kepada kedua orang tua selama bukan perbuatan yang maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melangkah pada hadis yang ke-19. Hadis kedua, haddatsana Muhammad ibnu Katsir. Haddatsana Muhammad ibnu Katsir. Qala haddatsana Sufyan an Atha ibn Sa'id an abihi an Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما Hadis yang diketengahkan oleh muallif dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abu Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yang mengkisahkan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka orang tadi menyatakan, jitu ubayi'uka alal hijrah. Ya Rasulullah, aku datang ubayi'uka dalam rangka untuk menyampaikan bai'at kepadamu. Menyampaikan pernyataan sikap loyalitas kepadamu untuk siap taat dalam segala apa yang kau perintahkan, selama bukan perkara yang bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Nah, aku berbaiat kepadamu. Maka ini pernyataan seseorang tadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menunjukkan sebagai seorang rakyat berbaiat kepada penguasanya, kepada pemerintah. Naam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai rasul, beliau juga sebagai waliyul amr, sebagai penguasa. Maka demikian syariat Allah jalla wa ala, rakyat diperintahkan untuk berbaiat kepada penguasanya. Apakah itu dalam bentuk dia sebagai presidenkah, ataukah sebagai raja, atau yang lain dengan apa namanya. Maka selama dia diangkat secara sah, secara ketentuan, sebagai pemimpin suatu negara, maka rakyat wajib untuk berbaiat kepadanya. As-sam'u wa ta'ah, untuk selalu senantiasa mendengar dan taat terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, tentunya dalam garis selama tidak bertentangan dengan yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Jitu ubayi'uka, aku datang dalam rangka untuk berbaiat kepadamu ya Rasulullah, alal hijrah, dalam perkara hijrah. Orang ini tadi sudah bertekad untuk hijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan suatu negeri yang di sana terkungkung oleh orang-orang kafir, sementara kondisi kaum muslimin dalam keadaan tertindas dan tidak mampu untuk menyatakan atau menunjukkan atau melakukan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala dengan bebas. Nah, dan tidak mampu untuk menghadapi mereka. Maka Allah jalla wa'ala syariatkan untuk hijrah sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hijrah dari Makkah menuju Madinah. Di saat itu wilayah Makkah dikuasai oleh kufar Quraisy. Kondisi kaum muslimin, kondisi para sahabah dan sahabiyat, maka dalam kondisi yang terhimpit, tertekan, bahkan terancam terbunuh oleh mereka. Maka berangkatlah berbondong-bondong kaum muslimin yang mengikuti dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan sementara daerah yang mulia, akan tetapi diduduki oleh kaum kufar, untuk menuju daerah berikutnya yang di situ adanya dukungan terhadap kaum muslimin. Maka kaum Ansar sebagai penduduk yang ada dan berdomisili di Madinah menyambut kedatangan saudara-saudaranya dari Makkah merekalah kaum muhajirin, merekalah orang-orang yang sedang hijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sudah kita ketahui di dalam at-tarikh, di dalam sejarah bagaimana perjuangan para sahabat dalam rangka mempertahankan dakwah, mempertahankan tauhid, sampai mereka rela jiwa dan raga mereka ditinggalkan pula tempat kelahirannya, ditinggalkan pula harta dan saudaranya dalam rangka untuk memenuhi panggilan hijrah. Untuk kemudian menyusun kekuatan kaum muslimin. Sehingga ketika sudah diperhitungkan bahwa kaum muslimin memiliki kekuatan, maka suatu saat dengan izin Allah Jalla wa'ala, kaum muslimin akan kembali ke Makkah. Untuk menaklukkan Makkah berdasarkan izin dan takdir Allah Jalla wa'ala. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Jika telah datang pertolongan Allah Jalla wa'ala wal fath, yakni al-fath Makkah, penaklukan kota Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihat manusia masuk ke dalam agama Allah Jalla wa'ala afwaja, berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dan beristighfarlah kepada Rabbmu, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala itu maha penerima taubat, innahu kana tawwaba. Yang tidak lama lagi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umatnya. Maka disebutkan dalam hadis, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Kan tetapi hijrah tetap berlangsung sampai yaumul qiyamah. Tetap berlangsung pada umatnya sampai yaumul qiyamah. Ketika dalam kondisi yang tidak mampu lagi dia menegakkan syiar-syiar Allah, menjalankan agama Allah Jalla wa'ala dengan leluasa, maka Allah syariatkan adanya hijrah ke wilayah lain yang di sana memungkinkan untuk melanjutkan menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falhasil bahwa orang ini tadi menyatakan demikian kepada beliau, aku datang untuk berbaiat kepadamu di atas suatu perintah hijrah, aku ingin ikut, aku ingin bersamamu, aku tidak ingin ketinggalan. Aku tetap ingin hijrah. Aku sudah bertekad bulat ya Rasulullah, aku sudah berbaiat kepadamu. Wa taraktu abawayya yabkian. Sementara aku tinggalkan abawayya, kedua orang tuaku, yabkian, dalam keadaan yabki. Yabkian, keduanya dalam kondisi menangis karena aku tinggalkan. Tidak terima ketika aku tinggalkan keduanya. Bagaimana ya Rasulullah kondisi yang seperti ini aku menghadapinya? Aku ingin berniat baik untuk menjalankan suatu ketaatan untuk bersamamu dalam suatu perintah ini, tapi di sisi lain aku harus tinggalkan keduanya dalam kondisi yang menyedihkan, dalam kondisi yang menangis. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, irji' ilaihima. Beliau menyatakan, kembalilah, pulanglah, irji' ilaihima, pulanglah, balik, temui keduanya. Fa'adhikhuma, jadikan keduanya itu tertawa, agar keduanya berbalik, yang tadinya sedih, menangis, kemudian jadi ceria, gembira, dengan sebab engkau menuruti keinginan keduanya. Kama abkaitahuma, jadikan keduanya tertawa, kama abkaitahuma, sebagaimana engkau telah membuatnya keduanya menangis sebelumnya. Nah, hadis yang disebutkan ini sesungguhnya sudah kita sebutkan. Nah, tepatnya pada hadis yang ke-13. Kalau kita saat ini pada hadis yang ke-19, maka ketahui hadis ini sudah pernah disebutkan pada urutan ke-13. Nah, juga melalui jalan sahabat Abdullah ibn Amr. Nah, radhiyallahu ta'ala anhu yang menyebutkan ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhu 'alal hijrah. Ada sedikit perbedaan lafaz. Telah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhu dalam rangka untuk berbaiat kepada beliau. Sedangkan yang bersama kita ubayyi'uka, aku mau berbaiat kepadamu. Nah, berbeda konteks lafaz. Wa taraka abawaihi yabkiyan, dan dia meninggalkan kedua orang tuanya menangis. Sementara yang bersama kita, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis, dia nisbatkan langsung kepada dirinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan irji ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma, sama di akhirnya sebagaimana yang bersama kita. Kembalilah kepada keduanya dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah pernah berbuat sebelumnya keduanya menangis. Nah, sama dari jalan sahabat Abdullah ibn Amr. Nah, sisi perbedaannya dari sisi sanadnya, dari sisi perawinya. Kalau yang sebelumnya haddatsana Abu Nuaim, haddatsana Sufyan an Atha ibni Sa'ib dan seterusnya. Sedangkan yang bersama kita haddatsana Muhammad ibnu Katsir. Beda di awalnya. Kalau yang bersama kita dari Muhammad ibnu Katsir dan seterusnya, sedangkan yang sebelumnya dari Abu Nuaim dan seterusnya, dengan kesamaan perawi. Nah, maka lebih lanjut kita ingin mengetahui masing-masing perawinya. Haddatsana Muhammad ibn Ismail, kata Imam Bukhari rahimahullah, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Katsir. Beliau Abu Abdillah Al-Abdi kana taqiyan fadila. Beliau adalah seorang yang takwa, seorang yang fadila, yang memiliki keutamaan. Sebutkan penilaian oleh Al-Imam Abu Hatim rahimahullah kedudukan Muhammad ibn Katsir ini saduq. Saduq artinya jujur. Naam. Artinya, menurut ilmu hadis, naam, masih di bawahnya dari status thiqah. Thiqah itu kokoh, kuat. Sudah barang tentu adalah jujur. Naam. Maka saduq masih di bawahnya thiqah. Kita sudah seringkali mendengarkan riwayat atau status si seorang alim tadi adalah thiqah. Maka kata Abu Hatim rahimahullah ta'ala bahwa Muhammad ibn Katsir saduq. Beliau seorang yang jujur. Sedangkan kata Al-Imam Ibn Ma'in rahimahullah dan yang lainnya, laisa bithiqatin. Beliau tidak thiqah. Nah, tidak thiqah berarti bukan berarti kemudian riwayatnya tidak bisa diterima. Nah, sekali lagi ketingkatan status masing-masingnya berbeda-beda dari kalangan para ulama muhadditsin. Maka penilaian Al-Imam Ibnu Ma'in dan selainnya beliau itu laisa bitiqah, tidak thiqah. Naam. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, justru sebaliknya, beliau adalah thiqah. Muhammad ibn Katsir adalah seorang yang thiqah. Bahkan Imam Ahmad menyatakan mata ala sunnah, bahwa Muhammad ibn Katsir itu mati atau wafat di atas sunnah. Nah, mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat pada tahun 223 Hijriah pada bulan Jumadil Awal, Jumadil Ula, dengan usia 90 tahunan. Rahimahullah taala. Itulah Muhammad ibnu Katsir. Muhammad ibnu Katsir Abu Abdullah Al-Abdi. Meriwayatkan atau menyatakan qala haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan. Nah, sudah nyambung lagi dengan riwayat yang sebelumnya dari Abu Nu'aim. Abu Nu'aim juga dari Sufyan. Nah, Sufyan kita sudah kenal siapa beliau. Siapa di antara antum yang hadir bisa menyebutkan sedikit biografi Sufyan? Atau setidaknya Sufyan itu siapa? Karena Sufyan ada dua. Sufyan ibnu Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Nah, maka ketika disebutkan Sufyan, antum masih meraba-raba. Sufyan di sini Sufyan ibnu Uyainah ataukah Sufyan Ats-Tsauri? Nah, ada yang bisa menyebutkan Sufyan yang mana ini? Sebagaimana tatkala kita sedang menyebutkan hadis yang ke-9. Nah, antum bisa buka hadis yang ke-9. Di situ kita dapatkan penjelasan siapa Sufyan. Beliau adalah Sufyan ibnu Sa'id ibnu Masruq Ats-Tsauri, atau secara singkatnya atau lebih dikenal Sufyan Ats-Tsauri. Secara lengkapnya Sufyan ibnu Sa'id ibnu Masruq Ats-Tsauri. Diingatkan kembali, kita ketemu dengan nama beliau lagi. Maka diulang lagi. Nanti lama-lama kita hafal masing-masing nama perawi tadi secara tidak terasa. Nah, ketika ketemu riwayat lagi, nah, coba kita, ternyata sudah pernah disebutkan. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, alhamdulillah dengan itu kita jadi cinta kepada para salaf, generasi-generasi yang mulia, di antaranya pula adalah para a'immah, imam-imam ahli sunnah. Maka bagaimana kita akan cinta kalau kita tidak kenal? Nah, apalagi kemudian kita sering baca hadis langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Atau juga langsung dengan namanya sahabat, seperti tadi Abdullah ibn Amr langsung, padahal sebelumnya sekian rentetan nama-nama yang membawanya. Nah, sebagaimana contohnya yang bersama kita, haddatsana Muhammad ibn Katsir, haddatsana Sufyan, haddatsana Atha ibn Sa'id, haddatsana al-Abi an Abdullah ibn Amr. Ya. Maka melalui majelis ini kita perlu membiasakan, nah, untuk kita kenal para ulama kita supaya tidak asing lagi. Ketika disebutkan kita tahu, setidaknya sudah terngiang-ngiang dalam benak kita siapa beliau itu. Nah, terus majelis demi majelis kemudian disebut, diulang. Nah, dan majelis ilmu, nah, disebutkan di sana selalu haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Demikian majelisnya para ulama salaf. Nah, kalau majelis yang sifatnya menyebutkan pembahasan suatu pembahasan tertentu, itu muhadharah. Nah, tapi majelis yang sifatnya mengkaji itu namanya ad-durus. Ad-durus. Ya, ini pelajaran. Bukankah ini durus, mempelajari suatu kitab, mempelajari suatu kitab yang kemudian kita selalu dapatkan haddatsana fulan bin fulan, haddatsana fulan bin fulan. Nah, yang majelis seperti ini tidak didapatkan pada majelisnya para hizbiyun, kaum harakah, kaum orang-orang hizbiyah. Nah, mereka tabu dengan yang seperti ini. Seakan-akan membosankan atau seakan-akan buat mereka tidak perlu. Sekarang ini yang perlu kita bahas ini bagaimana problematika umat ini segala macam dan segala macam. Tapi justru umat jauh dari bimbingan para salaf. Nah, demikianlah kalau kita lihat dari majelisnya para ulama ahli sunnah, baik yang dahulu maupun yang sekarang. Nah, kita dapati seperti itu. Haddatsana fulan bin fulan. Haddatsana fulan bin fulan. Nikmat. Majelisnya Syekh Ibn Baz rahimahullah di Riyadh. Naam. Sebagaimana mungkin pernah saya sampaikan. Naam. Seperti ini juga. Di Masjid Jami' Turki. Naam, di Riyadh. Kajian ba'dal fajr hampir setiap hari. Kecuali mungkin hari Jumat. Dari ba'dal fajr sampai kisaran pukul 7:30 atau jam 8 pagi. Syekh Ibn Baz rahimahullah. Dengan sekian kitab. Setengah jam atau 20 menit satu kitab ini. Berikutnya setengah jam berikutnya kitab yang lain lagi. Setengah jam berikutnya kitab yang lain lagi. Ya, kalau jam 5 selesai subuh sampai jam 8 berapa? Berapa kitab itu kira-kira? 5 atau 6 kitab ya. 6. Satu kitab pembahasan tentang tauhid, Fathul Majid. Satu kitab membahas tentang syarh sunnah. Satu kitab lagi sunnah Nabi Dawud misalkan. Terus begitu. Nah. Jadi yang hadir itu bawa kitabnya bukan satu begini. Berapa? Paling tidak 5 kitab atau 6 kitab kan sudah ada jadwalnya. 6. Bawa kitab tumpuk gini. Sebelum subuh sudah ditaruh kitabnya di depan majelis yang akan dipakai untuk durus di situ. Muter. Ini tumpuan kitab ini si fulan. Tumpuan kitab ini punya si fulan. Tumpuan kitab ini punya si fulan terus. Habis itu soft kedua begitu juga. Muter gini. Nah. Selesai sholat subuh. Langsung mereka segera menempati tempatnya masing-masing yang sudah ditempati kitabnya tadi. Nah, sambil melanjutkan zikirnya. Ya, khawatir nanti keduluan akhirnya tidak dapat di soft barisan yang depan di hadapan beliau rahimahullah. Nah, itu masa-masa yang begitu terasa. Nah, dari majelisnya para ulama. Demikian pula Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah yang berbeda kota. Nah, di Qasim. Beliau di Qasim. Qasim itu sekitar 300 kilo dari Riyadh. Qasim ada dua daerah, Buraidah dan Unayzah. Nah, Buraidah dan Unayzah. Beliau di Unayzah. Nah. Beliau keluar dari rumahnya sudah ditunggui dari para talabatul ilm. Nah, kadang beliau seringkali jalan kaki dari rumah beliau ke masjid. Nah, kesempatan bagi para talabatul ilm memanfaatkan sambil jalan beliau, maka di kanan kiri beliau, belakang beliau ada yang tanya. Yang lainnya mendengarkan, mendapatkan faedah dari pertanyaan. Sehingga di situ akan ada fatwa, ada jawaban dari beliau. Ya Syekh, gimana gini? Gimana permasalahan ini ya Syekh? Terus, sampai ke masjid. kadang beliau beralas kaki dan kadang beliau tidak memakai alas kaki. Nah, rahimahullahu ta'ala, itu Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Juga durus ba'dal maghrib, ba'dal al-fajr. Nah, rutin. Demikian tidak henti-hentinya para ulama salaf. Demikian pula masyayikh yang lainnya. Maka ketahui demikian kehidupan para a'immatuna, para imam-imam kita, para ulama kita, dinaungi dan diliputi kehidupan mereka dengan ilmu. Sampai dengan usia yang seperti itu, yang lanjut usia, tidak henti-hentinya dengan haddatsana fulan bin fulan, haddatsana fulan bin fulan, haddatsana fulan bin fulan. Majelis seperti ini, kalau seseorang tidak cinta kepada ilmu, dia tidak betah. Ya, tidak betah. Dia pengennya yang majelis itu yang puas, bagaimana. Nah, baru dikatakan itu pengajian. Nah, tapi kajian seperti ini hanya mereka yang betul-betul cinta kepada ilmu. Sehingga kemudian muncullah ketidaksukaan para hizbiyun kepada para ulama ahlus sunnah. Karena mereka tidak bisa dikompromi. Nah, tetap bersikukuh dengan membahas tafsir, membahas hadis, haddatsana fulan bin fulan, haddatsana fulan bin fulan, terus tidak ada henti-hentinya, tidak tergoyahkan dengan situasi dan kondisi. Nah. Sehingga mereka orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kokoh dalam berilmu secara matang. Nah. Sampai-sampai muncul lafaz-lafaz bentuk apa sindiran, bentuk menjatuhkan kredibilitas para ulama. Oh, ulama ahlu sunnah itu ulama haid dan nifas. Ditujukan kepada Syekh bin Baz. Syekh bin Baz dinilai oleh mereka ulama haid dan nifas. Ulama yang tahunya tentang pembahasan haidnya wanita, nifasnya wanita. Ya, memang mereka mumpuni, dalil-dalilnya kuat, matang dan sebagainya. Artinya apa? Sesungguhnya tidak tahu permasalahan ini kecuali masalah itu aja. Atau mereka itu hanya tahu ru'yatul hilal. Masalah apa kapan munculnya hilal ketika menentukan masuknya Ramadan, berakhir Ramadan. Nah, ini julukan dari mereka. Siapa mereka itu? Ya. Ya, kaum hizbiyun yang ada di sana. Nah, apa ada di sana? Ya tentunya tidak lepas ada. Sehingga yang terpukau dengan lontaran-lontaran mereka dari sebagian pemuda tadi, mulailah kemudian meninggalkan majelisnya Syekh bin Baz, kemudian mengikuti kajian-kajian yang mereka adakan. Nah. Salman al-Audah. Naam. Demikian pula yang lainnya, Safar al-Hawali. Naam. Demikian lontaran kepada para ulama ahlus sunnah. Dikatakan sebagai ulama haid dan nifas, sebagai ulama yang hanya tahu ru'yatul hilal dan sebagainya. Naam. Celaan apa bukan ini? Celaan. Naam. Menjatuhkan kredibilitas. Wah. Maka ketahui bahwa kita sedang dalam suatu kenikmatan. Nah, kita berusaha melestarikan suatu majelis dengan menyebutkan keberadaan para perawi. Agar kita terbiasa, agar kemudian mereka tidak terkesampingkan. Padahal mereka memiliki jasa mengantarkan hadis sampai kepada jalurnya, sementara mereka jarang sekali untuk disebut-sebut, apalagi dikenal oleh umat ini. Maka disitulah kita perlu dan mementingkan. Muhammad ibn Katsir menyebutkan dari Sufyan. Sufyan sudah kita ketahui setidaknya siapa beliau. Sufyan, Ats-Tsauri. Naam, Sufyan Ats-Tsauri. Ahadul a'immatul a'lam, seorang imam yang tersohor. Naam. Sampai-sampai kata Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, "Ma katabtu an afdali minhu." Tidak aku tulis, naam, yang lebih afdal dari beliau. Naam, kana la yasma' syai'an illa hafizah. Bahwa Sufyan Ats-Tsauri tidaklah mendengarkan sesuatu illa hafizah, melainkan beliau hafal. Naam. Berkata Ali bin Al-Fadl Al-Fudail, ra'aitu Sufyan sajidan haulal bait fa qata'at sab'a asabi qabla an yarfa'a ra'sah. Aku lihat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah sujud di sekitar al-bait Ka'bah. Faqata'at sab'a asabi', maka terputuslah 7 jari jemari beliau. Qabla an yarfa' ra'sah, sebelum beliau angkat kepalanya. Beliau dilahirkan pada tahun 97 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 160 Hijriah di Basrah, Irak. Naam. Rahimahullahu ta'ala. An Atha ibn Sa'ib. An Atha ibn Sa'ib juga sudah kita bahas. Atha ibn As-Sa'ib. Tatkala kita membahas hadis ke-13. Di saat kita membahas hadis ke-13, kita bertemu dengan sosok seorang alim yang bernama Atha ibni As-Sa'ib. Beliau ahadul a'immah, seorang imam juga, thiqah. Statusnya beliau thiqah. Naam. Siapa yang mendengarkan dari beliau di waktu lamanya, fahuwa sahihul hadis, maka sahih hadisnya. Seperti halnya Sufyan Ats-Tsauri, sebagaimana seperti juga Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj, seperti pula Hammad Ibnu Salamah, dan juga seperti Ayyub As-Sakhtiyani. Dan siapa yang mendengarkan di akhir dari usia beliau, fahuwa muttaribul hadis, maka hadisnya guncang. Hadisnya guncang. Beliau wafat pada tahun 137 Hijriah. Atha bin Sa'ib meriwayatkan dari ayahnya. Ayahnya berarti As-Sa'ib. As-Sa'ib itu Ibnu Malik. As-Sa'ib Ibnu Malik. Dan ada yang menyatakan Ibnu Yazid. Naam, Atha ibn Sa'ib Ibnu Malik atau Ibnu Yazid. Bagaimana statusnya beliau? Thiqah. Statusnya beliau thiqah. Ayahnya Atha, yakni As-Sa'ib, meriwayatkan dari Abdullah ibn Amr. Lengkaplah sudah dari sanad hadith ke-19. Saya ulang, haddatsana Muhammad ibn Katsir. Huwa Abu Abdullah al-Abdi. Naam, qala haddana Sufyan. Telah menceritakan kepada kami Sufyan. Sufyan yakni Ibnu Sa'id Ibnu Masruq Ats-Tsauri rahimahullah. An Atha ibni Sa'ib. An Atha ibni Sa'ib. Naam. Meriwayatkan dari ayahnya, yakni As-Sa'ib ibni Malik atau As-Sa'ib ibnu Yazid. Naam. Yang meriwayatkan dari Abdullah ibnu Amr. Naam. Radiyallahu ta'ala anhu. Berikutnya kita lanjutkan hadith ke-20. Haddathana Ali ibnul Ja'ad. Haddathana Ali ibnul Ja'ad. Qala akhbarana Syu'bah. An Habib ibni Abi Thabit. Qala sami'tu Abul Abbas al-A'ma. An Abdullah ibni Amr. رضي الله تعالى عنه قال Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad. Faqala ahayyun walidaka? Qala na'am. Faqala fa fihima fajahid. Riwayat dengan sanadnya yang sudah disebutkan, sampailah juga kepada sahabat Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, ja'a rajulun, telah datang seseorang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad, dalam rangka menginginkan untuk jihad. Naam. Untuk ikut serta berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana jihad itu secara bahasa disebutkan kullu syai'in yat'abun nafs summiya jihadan. Segala sesuatu yang membuat lelahnya badan maka dinamakan jihad. Nah, segala sesuatu yang membuat tubuh kita itu payah, lelah, capek, karena kita sedang menjalankan suatu amalan yang ma'ruf, amalan ketaatan, maka itu dinamakan jihad. Maka sesuatu itu dibalasi sesuai dengan jenis amalannya. Al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u, bahwa balasan itu min jinsil amal, dari jenis amalannya. Kalau ringan, ya ringan. Kalau amalannya kita perlu tenaga agak lebih lagi, beda dengan yang biasanya, maka nilai balasannya pun berbeda. Nah, al-jaza'u min jinsil amal. Orang tadi menginginkan jihad. Faqala, maka Rasulullah SAW tanya, ahayyin walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Hayyun, apakah masih hidup? Qala, maka orang tadi menyatakan na'am. Ya, ya Rasulullah, keduanya masih ada. Faqala, maka beliau menyatakan, fafihima fajahid. Maka pada keduanya, maka berjihadlah engkau. Naam. Menunjukkan bahwa birrul walidain adalah amalan yang tidak kalah pentingnya. Naam, dibandingkan jihad. Bahkan terkadang berbakti kepada kedua orang tua lebih utama dibandingkan jihad fi sabilillah. Naam. Tentu kita perlu perhatikan secara hukumnya, apakah jihad itu fardu ain ataukah jihad itu fardu kifayah. Ya. Jika jihad yang dilakukan itu fardu kifayah, nah, maka hukumnya adalah sunnah. Nah, sehingga seseorang tadi tidak diperkenankan untuk turut berjihad tanpa izin dari kedua orang tuanya. Sebagaimana faedah dari hadis ini yang ketiga disebutkan, bahwa apabila jihad yang dilakukan hukumnya sunnah, maka seseorang tidak diperkenankan turut berjihad tanpa izin dari kedua orang tuanya. Namun apabila jihad yang dilangsungkan hukumnya fardu ain, maka tidak wajib meminta izin kepada kedua orang tua. Seperti seruan dari penguasa. Penguasa, pemerintah mengajak untuk berjihad. Maka hukumnya fardu ain bagi setiap rakyatnya. Nah, adapun perawi yang disebutkan, haddatsana Ali bin Ibnul Ja'ad. Ali Ibnul Ja'ad, belum pernah kita lalui nama beliau. Baru saat ini. Ali Ibnul Ja'ad, Abul Hasan. Abul Hasan Al-Jauhari. Al-Baghdadi. Al-Baghdadi ini kira-kira apanya? Nisbat dari daerahnya. Al-Baghdad, Irak. Abul Hasan Al-Jauhari Al-Baghdadi. Al-Hafiz. Beliau digelari sebagai Al-Hafiz. Nah. Bagaimana kedudukan atau status beliau di hadapan para ulama? Disebutkan penilaian oleh Al-Imam Ibnu Ma'in rahimahullah, Ali ibn al-Ja'ad ini thiqah. Kedudukannya thiqah. Soduk. Nam. Rabbani al-ilm. Pendidik ilmu. Nah, beliau seorang ulama yang rabbani. Pendidik ilmu. Dan sekaligus beliau beramal dengan ilmunya. Sisi lain adalah Imam Abu Hatim. Kalau tadi Ibnu Ma'in, berikutnya Abu Hatim rahimahullah kana mutqinan saduqan. Beliau seorang yang mutqin. Mutqin itu kuat hafalannya. Ya. Saduq. Naam. Jujur. Berkata pula Imam Nasa'i. Tidak tahu semua siapa Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah menilai beliau soduk. Beliau seorang yang soduk. Berkata pula Al-Imam Daruqutni. Kita tidak asing lagi siapa Al-Imam Daruqutni. Hadits ini misalkan diriwayatkan oleh Al-Imam Daruqutni. Daruqutni rahimahullah menyebutkan thiqatun ma'mun. Beliau seorang yang thiqah, ma'mun, hadisnya aman. Nah. Beliau wafat pada tahun, beliau lahir pada tahun 133 dan beliau wafat pada tahun 230. Dan ada yang menyatakan beliau wafat pada usia 94 tahun. Rahimahullah ta'ala. Ali ibn al-Ja'ad. Meriwayatkan. Akhbarana Syu'bah. Telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Sudah kita bahas siapa Syu'bah. Ada yang siap menyebutkan siapa Syu'bah. Naam. Siapa Syu'bah? Abu Bustam. Naam. Al-Wasiti. Iya. Di mana disebutkan? Pada penjelasan hadis yang keberapa disebutkan nama Syu'bah? Hadis pertama, iya. Baik, sahih. Ya Ismail, Syu'bah ibn al-Hajjaj itu Abu Bustam, al-Wasiti. Kemudian al-Basri. Kemudian al-Basri. Ada yang menyatakan bahwa beliau ada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun. Naam. Syu'bah dalam kandungan ibunya selama sanadain, selama 2 tahun. Naam. Sebutkan kisah bahwa Al-Imam Ali Ibnul Madini pernah bertanya kepada Yahya Ibnu Sa'id, "Aima kana ahfad lil ahadith at-tiwal?" Sufyan atau Syu'bah? Mana yang lebih hafal hadis-hadis yang panjang? Antara Sufyan ataukah Syu'bah? Nah, maka dijawablah oleh Yahya ibn Sa'id, kana Syu'bah amarra fiha. Nah. Kana Syu'bah ahsana haditsan min as-Sa'di, bahwa Syu'bah lebih bagus hadisnya dibandingkan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Nah. Berkata Imam Muslim Ibn Ibrahim, ما دخلت على شعبة في وقت صلاة قط إلا رأيته قائما يصلي. Tidaklah aku masuk menemui Syu'bah pada waktu salat apapun kecuali aku jumpai beliau sedang berdiri salat. Nah. Beliau seorang imam, awwalu man takallama fir rijal. Ulama yang pertama kali berbicara tentang ar-rijal. Ar-rijal adalah nama-nama perawi hadis. Nah. Bagaimana statusnya nama masing-masing perawi? Siapa yang mencetuskan atau pertama kali berbicara itu adalah Al-Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj Al-Wasiti Al-Basri. Sehingga dijulukilah sebagai Amirul Mukminin fil Hadith. Syu'bah Ibn Al-Hajjaj dijuluki sebagai Amirul Mukminin. Apa Amirul Mukminin? Pimpinannya orang-orang mukmin fil Hadith, dalam urusan hadith. Kalau Khulafaur Rasyidin kan ada Amirul Mukminin. Amirul Mukminin Abu Bakar sebagai pengganti setelah sepeninggalnya Rasulullah SAW. Setelah itu kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Setelah itu Amirul Mukminin Utsman bin Affan, setelah itu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sedangkan juga muncul suatu istilah enam Amirul Mukminin dalam masalah hadis di masa itu adalah Syu'bah Ibn Al-Hajjaj. Dan juga disebutkan istilah Amirul Mukminin dalam hadis perawi sanad adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim keduanya rahimahumullah juga diistilahkan atau disebut sebagai Amirul Mukminin. Karena ketangguhannya, kekokohannya, kekuatannya dalam ilmu hadis. Maka disebutkan juga dari beliau, ta'allamul arabiyyah. Belajarlah bahasa Arab. Fa innaha tazidu fil aql. Karena dengannya akan menambah akal. Yani akal kamu tambah cerdas, akan digosok, diasah dengan bahasa Arab. Nah. Tidak aku saksikan, kata Nadhr bin Sumail, orang yang paling sayang kepada orang miskin dibandingkan beliau, Syu'bah bin Hajjaj. Beliau wafat pada tahun 160 Hijriah dengan usia 77 tahun. Kita lanjutkan. Syu'bah meriwayatkan dari Habib Ibnu Abi Thabit. Habib Ibnu Abi Thabit, beliau adalah Abu Yahya. Belum pernah kita dapatkan. Abu Yahya Al-Kahili, Al-Kufi. Nama ayahnya Qais bin Dinar. Qais bin Dinar. Bagaimana status beliau? Fiqah, hujjah. Fiqatun hujjah. Beliau sebagai mufti Al-Kufah. Ulama yang sebagai tugas berfatwa di Kufah di Irak. Beliau wafat pada tahun 119 Hijriah. Ada yang menyatakan 122. Habib Ibnu Abi Thabit menyatakan sami'tu Abul Abbas Al-A'ma. Aku mendengarkan Abul Abbas Al-A'ma. Al-A'ma ini julukan. Al-A'ma apa artinya? Yang buta. Ada yang menyatakan Abul Abbas Al-Sya'ir. Beliau seorang tukang syair. Nah, kadang-kadang disebutkan Al-A'raj. Al-A'raj yang pincang. Nama para ulama nanti akan kita temui Al-A'raj. Namanya bukan itu, tapi lebih dikenal dari A'raj. Nah, ini Abu'l-Abbas Al-A'ma. Bagaimana status beliau menurut Imam Ahmad dan Imam Nasa'i rahimahumullah? Beliau adalah seorang yang fiqah. Demikian pula kata Ibnu Ma'in, Al-Imam Ibnu Ma'in menyatakan beliau sabit, kokoh. Berkata Imam Muslim rahimahullah, kana thiqatan adlan, seorang thiqah yang adil. Sempat disebutkan tentang sedikit tuduhan kepada beliau yang negatif. Katanya beliau benci kepada keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan memuji kepada Bani Umayyah. Jika kita dapatkan kisah seperti ini, lam yasbut, tidak bisa dibenarkan. Nah, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, Habib Ibnu Abi Thabit menyatakan, aku telah mendengar Abul Abbas Al-A'ma dari Abdullah Ibnu Amr yang menceritakan suatu kisah. Ja'a rajulun, telah datang seseorang kepada Nabi SAW. Kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, seseorang tadi kemungkinan namanya Jahimah. Jahimah Ibnu Abbas Ibnu Mirdas. Naam. La'allahu, kemungkinan orang tadi adalah Jahimah Ibnu Abbas Ibnu Mirdas. Naam. Dengan ini selesailah sudah bab yang ke-9 yang terdiri dari 3 hadis. Satu hadis sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan pada pertemuan ini kita selesaikan 2 hadis. Semoga Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan semoga apa yang kita lakukan pagi ini Allah Jalla wa'ala catat sebagai amalan yang saleh di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.